selalu berarti. Sentuhan tak akan terganti. Di sampingmu semua bisa ku lalui. Ku kan datang saat ini juga. Tunggu di sana sejenak saja. Oh yeah, ku akan ada tu bersamamu. Sejenak saja. Sejenak saja. Tunggulah di sana.